ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Pada pertemuan Sabtu yang telah lalu, pembicaraan kita mengenai salah satu prinsip orang-orang jahiliyah. Di antara prinsip orang-orang jahiliyah, di antara cara beragama mereka, dan di antara keyakinan orang-orang jahiliyah, yaitu diterangkan oleh pengarang buku kita nomor yang ke-9, al-iqtida' bi fasaqatil ulama'i wal 'ibbad, mengikuti ulama dan ahli-ahli ibadah yang fasik, atau mengikuti orang-orang fasik dari kalangan para ulama dan ahli ibadah. Kita telah berbicara pada bagian yang pertama, yaitu cara beragama orang-orang jahiliyah. Mereka mencari para ulama, orang-orang yang dianggap memiliki ilmu, dicari. Akan tetapi yang dicari di antara mereka yang akan membenarkan kesalahan mereka. Merekalah yang dikatakan ulama-ulama seperti inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan du'atun ila abwaab jahannam, da'i yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Mereka lah ulama ussu yang menjual dunia, yang menjual agama mereka demi dunia. Dan kita telah terangkan bagaimana orang-orang jahiliyah dahulunya mendatangi ulama dari kalangan ahlul kitab untuk mencari dukungan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah rasul. Padahal ulama yang benar dari kalangan ahli kitab pada zaman tersebut mengakui Rasulullah, mengakui keberadaan Rasul sebagai utusan Allah. Akan tetapi orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam mencari ulama yang tidak membenarkan kenabian. Nah, ulama yang seperti ini akan diikuti oleh mereka. Dan ini adalah prinsip beragamanya orang-orang jahiliyah. Dan kita telah menerangkan sebagian bentuk daripada orang-orang fasik daripada kalangan ulama. Dia berilmu. Dikatakan ulama, dia memiliki ilmu. Akan tetapi dia mempergunakan ilmunya bukan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah terangkan macam dan ragam mereka, di antaranya yaitu ulama-ulama yang memakan harta manusia dengan cara yang batil. Sebagaimana orang-orang Yahudi, inna katsiran min al-ahbari wal-ruhbani la ya'kuluna amwal an-nas bil batil. Sungguhnya kebanyakan daripada rahib-rahib dan pendeta-pendeta memakan harta manusia dengan cara yang batil. Dan ini ada dari kalangan ulama dari umat Islam yang mereka mempergunakan kedudukannya untuk memakan harta manusia dengan cara yang batil, dengan berbagai macam cara, dengan mewajibkan iuran atau mewajibkan zakat dengan zakat yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga mewajibkan iuran-iuran tertentu atau menyuruh manusia membayar zakat kepadanya dan hal-hal lainnya. Kemudian ma'asyiral muslimin, ada dari kalangan orang-orang yang dianggap ulama akan tapi mereka melakukan kemaksiatan dan meninggalkan kewajiban. Saya telah berbicara mengenai hal ini pada pertemuan sebelumnya. Dianggap ulama akan tapi malah tidak sholat, minum khamar, berzina, dekat dengan para wanita yang bukan mahramnya, dan perbuatan-perbuatan lainnya. Tatkala dia dikritik oleh sebagian orang, dia mengatakan bahwasanya dia sudah sampai kepada derajat yang tinggi sehingga dosa tidak lagi ada pada dirinya. Kemudian di antara bentuk ulama-ulama ussu, ulama-ulama yang jelek, yaitu seorang yang dianggap ulama akan tetapi dia malah mengajarkan kebatilan kepada umat Islam karena mereka sendiri adalah murid daripada orang-orang kafir. Belajar Islam bukan cuma ke negeri orang-orang kafir, akan tetapi belajar Islam kepada orang-orang kafir. Ada, dan ini banyak di negeri kita, wal'iyadu billah, ini musibah. Dan orang-orang yang seperti ini dianggap jadi tokoh, pemimpin, pembaharu dan lain sebagainya. Kemudian di antara ulama usul, ada juga orang-orang yang mencari harta dan dia menyembunyikan hak di saat dia dekat kepada orang-orang yang berharta dan orang-orang yang berkedudukan. Kemudian di antara bentuk ulama usul juga, yaitu ulama yang mencari ketenaran, berusaha memasyhurkan dirinya. Dan di dalam sejarah Islam tidak ada para ulama yang hakiki, baik dari kalangan sahabat atau dari kalangan tabi'in atau daripada imam, a'immah, tidak ada di antara mereka yang mencari ketenaran. Tidak ada. Mereka terkenal karena ilmunya, karena jihadnya, karena dakwahnya, bukan karena mereka memperkenalkan diri kepada manusia. Pada zaman sekarang banyak manusia mencari ketenaran, dipublikasikan, minta dipublikasikan, dan berusaha untuk terkenal. Dan ujung-ujungnya di belakang itu adalah dunia, harta. Dan ini adalah bentuk-bentuk ulama yang jelek. Dan manusia apabila mereka mengikuti ulama-ulama sebagaimana yang telah kita contohkan, kita sebutkan, maka mereka terjatuh kepada perbuatan orang-orang jahiliyah. Tidak mau ikut kecuali ulama yang tipenya begini dan begitu. Ini adalah bentuk perbuatan orang-orang jahiliyah. Kita telah menyebutkan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i, beliau berkata, saya ingin manusia belajar, yang belajar ilmu ini kepada saya, akan tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang menyebutkan saya dapat ilmu ini dari Imam Syafi'i rahimahullah. Ini lihat Imam Syafi'i, begitu beliau wara'nya, begitu beliau takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi Imam Hakim, Imam Baihaqi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man talaba al-ilma liyujari bihi al-ulama aw liyumari bihi as-sufaha wa yasrif bihi wujuha an-nas ilayh adkhalahu Allahu an-nar." Barang siapa yang menuntut ilmu, baik menuntut ilmu secara formal ataupun tidak, baik menuntut ilmu dengan berguru kepada seseorang atau menuntut ilmu dengan membuka buku, barang siapa yang menuntut ilmu liujari bihi al-ulama, untuk menyaingi para ulama, ya, tujuannya bukan karena Allah, untuk menyaingi para ulama, untuk supaya dia dikatakan dia adalah orang yang alim, orang yang berilmu. Aw liyumari bihi as-sufaha, atau untuk membodoh-bodohkan orang-orang yang bodoh. Menuntutnya bukan karena Allah, bukan untuk mendakwahi umat, tetapi supaya dibilang orang yang berilmu, supaya kelihatan dia berilmu di antara orang-orang yang tidak berilmu. Wa yasrifa bihi wujuhan nas ilaih, dan dengan tujuan supaya mata-mata manusia, wajah-wajah manusia menghadap kepada dirinya. Ini mencari ketenaran. Adkhalahu Allahu an-nar, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Masuk ke dalam neraka padahal dia dai. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan permisalan, suatu contoh bentuk ulama-ulama usu yang dia berdakwah, dia berilmu, dia menuntut ilmu akan bukan karena Allah dan dia tidak mengamalkannya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seperti seseorang yang berdiri depan pintu surga. Dia mengajak manusia masuk ke dalam surga, begitu manusia masuk ke dalam surga, dia terjun ke dalam neraka. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ini ya ikhwan, ini bentuk menuntut ilmu bukan karena Allah, ingin ketenaran, ingin dibira ulama dan lain-lain sebagainya. Ini potongan yang pertama. Potongan yang kedua yaitu mengikuti orang-orang fasik dari kalangan ahli ibadah. Orang-orang fasik dari ahli ibadah, kita terangkan dahulu definisi mereka. Fasik dari kalangan ahli ibadah yaitu orang-orang yang ahli ibadah akan tapi dia keluar daripada sunnah. Ahli ibadah orang-orang fasik daripada ahli ibadah. Arti fasik keluar, dia keluar dari sunnah di dalam beribadah kepada Allah. Berarti dia adalah ahli ibadah, akan tetapi ibadahnya, mayoritas ibadahnya adalah ibadah yang bid'ah. Dia ahli ibadah, akan tetapi mayoritas ibadahnya adalah bid'ah. Ini adalah orang-orang fasik dari ahli ibadah. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara perbuatan orang-orang jahiliyah yang disusul atau ditiru oleh sebagian umat Islam, yaitu mereka mencontoh ahli ibadah yang fasik atau orang-orang fasik dari ahli ibadah. Dia ahli dalam beribadah, banyak zikirnya, banyak salatnya, banyak saumnya, akan tetapi kebanyakan salatnya tidak berdiri di atas sunnah, saumnya tidak berdiri dari ajaran Rasul, dan juga zikirnya tidaklah zikir yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada zaman sekarang kita lihat, pada zaman sekarang kita lihat bahwasanya manusia mereka lebih condong mencari ahli ibadah yang aneh. Apabila ada ahli ibadah yang terkenal dengan ibadahnya, atau muncul gaya ibadah baru, muncul gaya zikir yang baru, mereka berusaha untuk berbondong-bondong untuk mengikuti tanpa mau tahu apakah ibadahnya tersebut sudah sesuai dengan ajaran Rasul atau bukan. Nah, mengikuti ahli ibadah bid'ah seperti ini termasuk daripada prinsip beragamanya orang-orang jahiliyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sampai begitu butanya umat, mereka ada di antara kalangan mereka yang lebih cinta dengan ahli ibadah yang walaupun mereka tahu tidak sesuai dengan sunnah Rasul, mereka lebih cinta mengikutinya daripada mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat perkataan salah seorang kiai tatkala dinyatakan kepada dia mengenai tradisi umat yang banyak melakukan acara-acara atau ritual-ritual atau zikir-zikir yang tidak berasal dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak acara ala wirid dan inilah, acara itulah, acara inilah. Kan banyak acara bid'ah di sekitar kita. Banyak. Kadang-kadang dikatakan kepada kiai tersebut, kiai, manusia kok dalam acara ini kok ramai, tapi kok salat berjamaah di masjid kok tidak lama, tidak ada, kok sepi. Apa jawaban kiai? Memang kami mengakui, kata dia, kami mengakui bahwasanya salat di masjid itu adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi wirid, acara-acara ini adalah amalannya para wali. Amalannya para wali, amalannya para kekasih Allah, kata mereka. Lihat bagaimana? Jadi yang bid'ah lebih disenangi. Walaupun dia tahu Rasulullah tidak melakukannya, karena tidak mengatakan ini adalah amalan para wali. Ini ada. Subhanallah. Ikhwan, ini bentuk. Makanya pada suatu daerah, sebagaimana terang kalau para ulama, apabila di sana sunnah ajaran Rasul dihidupkan, maka bid'ah akan mati. Apabila bid'ah dihidupkan, maka sunnah akan mati. Makanya tak kala manusia berombong-rombong hidupkan acara-acara bid'ah, acara inilah, acara itulah, acara itu, masya Allah, berbondong-bondong. Tapi salat yang hukumnya wajib malah sepi. Padahal tidak ditemukan salat zuhur di satu tempat, satu kampung. Tidak ditemukan salat azan, tidak dengar azan salat asar di satu kampung. Masjid sepi. Subhanallah. Yang wajib tertinggal, yang bid'ah malah hidup. Padahal dikatakan ini adalah amalan yang tidak diajar oleh Rasul, mereka menjawab ini adalah amalan para wali. Lihat ya ikhwan, lihat bagaimana satu hal yang terbalik yang terjadi di saat mereka meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan dari apa yang telah kita sebutkan, bahwasanya cara berakidahnya, cara beragamanya orang-orang ahlul kitab, orang-orang jahiliyah, prinsip beragamanya orang-orang jahiliyah, cara berdalilnya mereka orang-orang jahiliyah, kita temukan pada keadaan kondisi umat Islam pada zaman kita sekarang. Mereka mengikuti mayoritas, mereka mengikuti orang-orang yang lebih terkenal, mereka mengikuti orang-orang yang lebih memiliki kedudukan dan jabatan, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Makanya seorang yang melihat di dalam medan dakwah, dia akan menemukan bahwasanya cara berakidah seperti ini selalu dipergunakan pertama oleh orang musyrik, oleh orang-orang musyrikin. Ini yang pertama. Yang kedua, daripada orang-orang yang menyelisihi yang hak, mesti seperti ini cara beragama mereka. Dan kalau disampaikan dalil, mesti jawabnya lebih banyak. Yang lebih banyak malah begini. Mesti jawabnya orang yang lebih terkenal ngomong ya begini, mesti jawabnya nenek moyang kami begini, dan seterusnya dan seterusnya. Ini bentuk cara beragamanya orang-orang jahiliyah yang merasuk ke dalam tubuh umat Islam pada zaman sekarang. Wal'iyadu billah, nas'alullah assalamatu wa afiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita beralih ke nomor yang ke-10. Pada nomor yang ke-10 di sana ada koreksian. Apa terjemahannya sana? Afwan. Yahya. Di sini pada nomor yang ke-10, الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم. Ini bahasa Arabnya, dan ini salah, keliru. Yang betul setelah sebagian para ulama menceknya ke manuskrip asli buku ini, bukan wa'adami hifdzihim, akan tapi wa'adami hafdzihim kaqawlihi badiyar ra'y. Artinya menunjukkan batilnya agama ini dengan sedikitnya pemahaman para pemeluknya dan tidak adanya hafalan. Kata-kata ini tidak benar, dan tidak adanya bagian mereka seperti ucapan mereka badiyur ra'i. Badiyur ra'i artinya tergesa-gesa memahami, bukan sedikitnya hafalan, bukan wa'adami hifdzihim, akan tapi wa'adami hafdzihim. Karena Syekh mengarang buku ini berlandaskan dengan surat Hud ayat yang ke-27, dan ayat tersebut semakna dengan perkataan ini, yaitu wa'adami hafdzihim, dan sedikitnya bagian mereka daripada kehidupan dunia maksudnya. Sebagaimana perkataan mereka badiyar ra'i, kata Allah badiyar ra'i artinya seorang yang tergesa-gesa menerima suatu pendapat, bukan dangkalnya pemikiran. Badiyar ra'i bukan dangkalnya pemikiran, akan tapi tergesa-gesa. Dalam terjemahan di sana dangkalnya pemikiran, tidak, tergesa-gesa di dalam menerima ra'yun, pendapat. Badiyar ra'i artinya zahir ra'i, cepat menerima pendapat. Baiklah, masyaallah muslimin rahimakumullah, kita terangkan di antara sifat orang-orang jahiliyah, di antara prinsip orang-orang jahiliyah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka mengatakan kebatilan suatu agama apabila pemeluknya adalah orang-orang yang dituduh bodoh, yang dituduh jahil, yang dituduh tidak intelektual, tidak dari kalangan para intelek. Tuh lihat, yang ikuti alirannya itu orang-orang bodoh, gak ada yang sarjana. Kan seperti ini ada ya kawan? Ada. Yang mengajarkannya, yang menyampaikan ilmunya, SD-nya enggak tamat. Walaupun dia datang dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini bentuk cara beragamanya orang-orang jahiliyah. Mereka mengatakan para pengikutnya adalah orang-orang yang badiyar ra'i, orang yang tergesa-gesa menerima pendapat. Ya, bila ada pendapat langsung terima, tanpa mau peduli dengan hal yang lainnya. Tuduhan mereka, karena orang yang menerima yang hak, mereka dituduh enggak paham realita, enggak paham, tidak tahu fiqhul waqi', atau tidak tahu ilmu hakikat. Itu kan cuma ilmu syariat, ilmu hakikat ma'rifatnya dia belum tahu. Atau istilah-istilah lainnya akan kita terangkan nantinya insyaallah ta'ala. Kemudian beliau mengarang buku ini berlandaskan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dari surat Hud ayat 27. Kita baca ayat tersebut, kata Allah, وَمَا نَرَاكَ اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. Tidaklah kami melihat ya Nuh, ini perkataan umat Nabi Nuh, tidaklah kami melihat ya Nuh, kata umatnya, tidaklah kami melihat orang-orang yang mengikuti engkau kecuali mereka adalah orang-orang yang hina di antara kami. Hina dari dua sisi. Sisi yang mana? Yang pertama, badir ra'i, orang-orang yang tergesa-gesa menerima. Kenapa? Apabila datang dakwah langsung terima, padahal sebenarnya tidak. Mereka menerima karena fitrah mereka masih bersih. Mereka yang mengaku kalangan intelek menolak karena fitrah mereka sudah dikotori oleh syubhat. Orang-orang yang memiliki harta langsung menolak karena fitrah mereka sudah dirusak oleh harta dan kedudukan. Sementara orang-orang miskin, orang-orang kecil, mereka menerima karena fitrah mereka belum dikotori oleh syubhat dan oleh harta. Makanya hak dia akan sesuai dengan fitrah. Suatu hak disesuai dengan fitrah. Fitrah yang mana? Fitrah yang belum dicampuri oleh syubhat dan fitrah yang belum dicampuri oleh syahwat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا. Tidaklah mengikuti engkau ya Nuh kecuali orang-orang yang hina di antara kami. Badiyar ra'i, orang yang tergesa-gesa menerima pendapat. وما نرى لكم علينا من فضل, dan kami tidak melihat kalian itu memiliki fadl, keutamaan. Yang dimaksud itu tidak memiliki harta dan kedudukan. Ini dia hadzin tadinya wa adami hadzihi. Jadi yang pertama dikatakan orang-orang jahil, yang kedua orang-orang tidak berharta, tidak berkedudukan. Kemana rawalakum alaina min fadl bal nadhunnukum kadhibin, bahkan kami menuduh kalian adalah orang-orang yang dusta. Ikhwan sekalian azzakumullah, di dalam ayat ini orang-orang jahiliyah menuduh ahlul haq, orang-orang yang menerima dakwah Rasul, orang-orang jahiliyah menuduh orang-orang yang menerima dakwah Rasul dengan dua tuduhan. Tuduhan pertama, mereka menuduh orang-orang yang menerima dakwah Rasul adalah orang-orang yang tergesa-gesa, orang yang tidak berilmu dan tergesa-gesa. Kita akan lihat dalam kehidupan sekarang contohnya, semoga dengan contoh jelas makna perkataan. Contoh, pada zaman sekarang orang akan menuduh ahlu sunnah, orang-orang yang mengikuti dalil Al-Quran dan sunnah, mereka akan dituduh, oh itu cuma orang-orang yang tahu kulit saja, cuma tahu pembahasan agama, cuma kulit saja, dia belum tahu sampai kepada derajat hakikat ma'rifat, dia cuma baru membahas ilmu syariat. Saya pernah diucapkan oleh seseorang, dikatakan saya cuma tahu ilmu Al-Quran aja. Itu dia, saya cuma tahu ilmu Al-Quran, ilmu ma'rifat hakikat itu belum tahu, belum sampai ke sana. Ya, lihat. Sama enggak tujuan ini dengan tujuan orang-orang jahiliyah terhadap pengikut Rasul di zaman Rasul? Sama. Dikatakan badiyar ra'i, orang-orang yang cuma tergesa-gesa dengan dakwah, tidak berilmu, tidak faham keadaan di belakang semua itu. Ini karena mereka mengaku lebih berilmu. Kita jawab, masyaallah muslimin rahimakumullah. Bagaimana yang kita katakan tadi, bahwasanya fitrah yang benar dia akan menerima sesuatu yang hak. Fitrah yang sudah dikotori oleh pendapat-pendapat batil, pendapat-pendapat yang merusak, akhirnya dia susah menerima ya hak. Contoh, contoh yang jelas di dalam permasalahan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Fitrah yang suci akan mengatakan Allah di mana? Di atas. Walaskan dalil yang sangat banyak sekali. Allah menurunkan Al-Quran Alif Lam Mim, Tanzilul Kitab Alif Lam Mim, penurunan kitab. Penurunan kitab dari siapa? Dari Allah. Al-Quran diturunkan, berarti turun dari atas ke bawah. Allah menunjukkan Allah di atas. Dan hadis yang masyhur, jelas, tegas pada temanya. Ketika Rasulullah bertanya kepada seorang budak, "Aina Allah? Allah di mana?" Budak nanya, "Di atas, di atas langit." Hadis jelas. Jadi seluruh syubhat yang mereka pergunakan, yang mereka ambil dari Al-Quran, ditelangkan maknanya oleh hadis ini. Hadis ini adalah pemutus daripada penafsiran-penafsiran yang salah yang mereka ambil daripada Al-Quran yang mengatakan Allah berada di mana-mana. Makanya fitrah seorang anak yang lahir, yang kecil, mereka akan mengatakan Allah di atas. Itu fitrah itu. Sebelum fitrah ini dikotori oleh pemikiran-pemikiran syubhat. Makanya seorang anak apabila dia berkelahi dengan temannya, dia akan membanggakan, "Oh, bapak saya hebat. Yang ini bilang, oh kakek saya lebih hebat lagi. Yang ini Allah lebih hebat lagi." Sambil nunjuknya ke atas. Mesti nunjuknya ke atas, gak akan kemana-mana. Gak kemana-mana, gak ada. Makanya tatkala seseorang berdoa meminta kepada Allah, kalau seandainya dia tanya kepada fitrahnya, kemana terkait hatinya? Apakah hatinya terkait meminta pengabulan doa dari yang berada di kiri, di bawahnya, atau terkait hatinya meminta kepada sesuatu yang berada di atas? Itu dia, ini fitrah manusia. Nah, tatkala fitrah yang bersih ini dikotori oleh syubhat, keraguan-raguan, dikotori oleh pemikiran-pemikiran yang datang belakangan, akhirnya mereka berubah mengatakan Allah berada di mana-mana. Kita pernah menerangkan perkataan Abu Bakar, perkataan Umar, perkataan Utsman, perkataan Ali, menguatkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah berada di atas. Subhanallah. Ini ikhwan bentuk pemotongan. Nah, terkena seseorang fitrahnya sudah kotor, maka dia susah menerima yang hak. Susah menerima yang hak. Tatkala ada orang yang menerima yang hak, karena fitrah mereka masih bersih, mereka malah dituduh itu orang cuma tahu kulitnya aja, enggak tahu permasalahan lain. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara manusia pada zaman sekarang ada menuduh orang-orang yang mengikuti yang hak sebagai seorang yang tidak faham realita, tidak faham waqi'. Kalau semuanya pakai Al-Quran dan Sunnah, gimana selesai permasalahan umat? Perkataan seperti ini ada. Kalau semuanya dengan Al-Quran dan Sunnah, bagaimana selesai permasalahan umat? Ini lihat. Ini ada. Persis dengan bagaimana perbuatan orang-orang jahiliyah. Atau mereka menuduh bahwasanya orang-orang yang mengikuti yang hak tidak faham teknologi, orang-orang kuno, orang-orang terbelakang, dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Tuduhan yang kedua, mereka menuduh ahlul yang hak adalah orang yang tidak memiliki kedudukan dan harta, jadi tidak pantas untuk diikuti. Bala sebaliknya, kita selalu menerangkan mana sebaliknya. Pada setiap nabi, setiap rasul, mesti yang menentang beliau itu dari kalangan pembesar satu negeri. Ini mesti selama-lamanya. Jadi tidak ada yang menentang dakwah para rasul pada setiap negeri dan pada setiap zaman, kecuali biasanya datang dari orang-orang pembesar negeri tersebut, baik dia besar karena harta atau karena kedudukan. Ini diterangkan oleh Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-23. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha." Tidaklah demikianlah. Tidaklah kami mengutus pada setiap negeri seorang memberi peringatan kecuali akan berkata orang-orang yang mewah di antara mereka. Trafun. Jadi yang menolak itu enggak biasanya tidak berasal dari orang-orang. Inna wajadna abana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Sungguhnya kami dapatkan nenek moyang kami berada di atas petunjuk dan kami mengikuti mereka. Surah Az-Zukhruf ayat 23. Bahkan dalam ilmu kitab, sebagaimana yang tertera dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, dalam ilmu kitab, ilmu orang-orang ahli kitab, mereka faham bahwasanya biasanya yang mengikuti Rasul adalah orang-orang lemah. Sebagaimana Hiraqal mengatakan hal demikian. kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkala sahabat ditanya, siapa pengikut seorang yang mengaku nabi di Jazirah Arab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dijawab adalah orang-orang yang lemah. Kemudian dijawab oleh rakal, fakadzalika atba'ur rasul. Atba'ur rasul, demikianlah pengikut para rasul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini permasalahan yang ke-10. Kita beralih kepada permasalahan yang ke-11. Permasalahan yang ke-11 di antara prinsip orang-orang jahiliyah di dalam beragama yaitu al-istidlal bil qiyas al-fasid kaqulihim in antum illa basharun mithluna. Orang-orang jahiliyah mereka selalu berdalil dengan mempergunakan qiyas, analogi, dengan mempergunakan kias yang tidak benar, kias yang usang. Jadi Islam tidak mengingkari kias, akan tetapi yang dimaksud di sini kiaslah dengan cara yang benar. Lakukanlah kias yang benar, kias sahih. Jangan analogikan dengan cara yang tidak benar. Contoh, saya akan terangkan beberapa permasalahan yang dikiasi, yang dikiaskan, dianalogikan oleh orang-orang jahiliyah. Contoh diantaranya mereka, yang pertama mereka mengkias Rasul, menganalogikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti manusia lainnya. Apa itu Rasul? Dia juga makan, dia juga minum, dia juga nikah, sama seperti kita. Yang intinya mereka menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-7. Mereka mengatakan, wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Mereka berkata, apa rasul ini juga makan, juga berjalan di pasar, kalaulah seandainya tidak diturunkan kepada dia seorang malaikat, maka dia akan memberikan peringatan bersamanya. Jadi mereka inginnya yang menjadi rasul, yang menjadi utusan Allah itu malaikat, enggak manusia. Jadi kalau seandainya yang diutus seorang manusia, yang sama seperti kita. Lihat, ini adalah bentuk kias yang tidak benar. Nah, mereka menggunakan ini. Mereka mempergunakan kias ini. Maka mereka berkata, bagaimana diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-34, kata Allah, "Wala in ata'tum basharan mithlakum innakum idzal lakhasirun." Orang-orang musyrikin berkata kepada teman-temannya, jika seandainya kalian taat kepada manusia yang seperti kalian juga, maka sungguh kalian adalah orang-orang yang rugi. Di sini kita tidak bisa mengkiaskan Rasul karena beliau manusia. Jadi memang di satu sisi sama-sama manusia, Rasul manusia, kita manusia. Akan tetapi sama-samanya manusia kita tidak berarti semua sisi kita sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bedanya di mana? Beliau adalah manusia, pilihan kita tidak. Yang kedua, beliau diberikan wahyu, kita tidak. Beliau dibimbing, kita tidak. Jadi jangan karena sama di suatu sisi lalu kita ingin menyamakan seluruh sisi. Akhirnya ini adalah hujjah orang jahiliyah. Kita lihat kepada hujjah orang-orang jahiliyah pada zaman sekarang. Lihat, ada, perhatikan bagaimana kemiripan mereka, bagaimana kesamaan mereka. Pada zaman sekarang gulat orang-orang yang ortodoks dari kalangan sufiyah, mereka menganalogikan Rasul, mengkiaskan Rasul dengan para wali. Sama-sama memiliki apa? Memiliki suatu hal yang luar biasa. Rasul dengan para wali, disamakan oleh mereka. Bahkan di antara mereka ini ada yang sampai mengatakan bahwasanya para rasul ilmunya cuma sampai di tepian lautan, sementara para wali sudah sampai ke dasar lautan. Lebih aneh. Atau sebagaimana tokoh sufi yang terkenal Ibnu Arabi mengatakan bahwasanya akhir daripada wali, khatamnya para wali, itu jauh lebih mulia daripada akhir daripada para nabi. Yang dimaksud Rasulullah. Kenapa? Karena kata dia, kata Ibnu Arabi, ini karena akhir daripada wali dia langsung menerima ilmu dari Allah. Jadi Allah menurunkan ilmu ke dalam dadanya, atau dalam istilah mereka, haddatsani qalbi an rabbi. Ini istilah masyhur di kalangan orang tasawuf. Entum tahu yang mantannya. Haddatsani rabbi, haddatsani qalbi an rabbi. Rabbku menyampaikan, hatiku menyampaikan dari Rabbnya, dari Rabbku. Jadi para wali, kata dia Ibnu Arabi, para wali ilmunya langsung dari Allah, sementara akhir daripada para nabi ilmunya melalui perantara malaikat Jibril. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lihat, ini disebabkan karena kias yang batil. Di antara mereka ada juga yang mengkiaskan dengan kias yang batil juga, yaitu mengkiaskan para nabi dengan para wali dari sisi mengambil keberkahan, atau dalam istilahnya tabarruk, mengambil berkah. Rasulullah SAW diambil berkah pada beliau, dan ini adalah kekhususan milik Rasul. Rambut beliau diambil terkala beliau mencukur rambutnya, kemudian rambut beliau bagi-bagikan kepada para sahabat, dan sahabat berebutan mengambilnya dan menyimpannya. Begitu juga dalam satu riwayat, Rasulullah SAW diminta keringat beliau oleh salah seorang sahabat, dimasukkan ke dalam botol. Ini adalah kekhususan milik Rasul. Lagian keringat Rasul baunya wangi. Ini adalah kekhususan, khusus milik Rasul. Sebagian orang-orang yang mempergunakan qiyasul fasid, al-qiyas al-fasid, qiyas yang rusak, mereka menganalogikannya dengan para wali. Oh, jadi para wali juga demikian, habis minum rebutan ngambil sisa minumannya. Duduk, ada seorang wali Indonesia bagian timur mengadakan kajian, duduk di atas kain putih. Selesai kajian, kain putihnya diperebutkan oleh para hadirin, dirobek, direbutkan. Masya Allah, hampir saja mereka melakukan peperangan untuk merebutkan kain putih tersebut. Dan memang kiai ini dikenal sebagai kiai pabrik jimat. Ini dahulu, belakangan akhirnya kiai tersebut ngaji salaf, alhamdulillah. Ini bentuk analogi yang rusak, menganalogikan yang rusak, satu kias yang tidak beri di atas ilmu, di atas pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diambil keberkahannya, akan tapi ini khusus milik Rasul dengan dalil yang sangat banyak sekali. Apa dalilnya? Yaitu orang-orang, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah saling ambil berkah selain daripada dari Rasul. Begitu Rasulullah meninggal, tidak ada para sahabat pergi ke Abu Bakar As-Siddiq yang mereka sepakat, ya, kata-kata mereka sepakat ini harus dipahami, yang mereka sepakat bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang lebih paling afdal, orang yang paling afdal setelah Rasulullah SAW. Tidak ada riwayat datang kepada Abu Bakar, diambil rambut Abu Bakar, atau ditampung keringat beliau radhiyallahu ta'ala. Tidak ada. Malah yang ada, mereka melarang akan hal yang demikian, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Setelah Abu Bakar tidak ada orang mendatangi Umar dan tidak ada orang mendatangi Utsman radhiyallahu taala anhum. Padahal para sahabat berkata bahwasanya seluruh sahabat Rasul mengatakan di saat Rasul masih hidup bahwasanya manusia yang paling afdal setelah Rasul adalah Abu Bakar. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian para sahabat diam selanjutnya. Sahabat mengatakan ini di saat Rasul masih hidup dan Rasul tidak mengingkarinya. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Ini contoh kias yang rusak. Kemudian ada lagi kias yang rusak yang muncul belakangan ini dan saya merasa tuntut untuk menyampaikannya juga, yaitu kias yang rusak, analogi yang salah, analogi yang batil, mengkiaskan sebagian daripada kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan-perbuatan Rasul yang harus diikuti oleh umatnya. Jadi ada seorang tokoh kebatilan pada zaman sekarang ini, mereka mengeluarkan suatu beberapa untaian kata yang secara zahirnya adalah rahmat, akan tetapi sebenarnya dia adalah adab. Zahiruhu fihi rahmah, batinuhu fihi rahmah, zahiruhu fihi rahmah, akan tetapi batinnya penuh dengan adab. Perkataan yang mengatakan bahwasanya tidak semua perbuatan Rasul harus diikuti. Pernah mendengar kata-kata ini? Ya, tidak semua perbuatan Rasul harus diikuti. Ini perkataan secara zahir kelihatan benar, akan tetapi perkataan ini tidak boleh titik di sana, harus ada koma. Memang tidak semua perbuatan Rasul harus diikuti, akan tetapi ada perbuatan Rasul yang harus diikuti. Nah orang ini tujuan dia apa? Tujuan dia itu supaya manusia tidak lagi mengikuti Rasulullah SAW. Karena dia ingin mengelabui umat. Dan supaya umat tahu, kita sampaikan bahwasanya perbuatan Rasul terbagi kepada dua. Ada yang kekhususan milik Rasul, ada yang juga harus diperbuat oleh umatnya. Ini yang harus diperbuat. Dan orang ini saking liciknya, dia akan memberikan contoh-contoh kekhususan Rasul. Contohnya begini, Rasulullah punya istri 9, kita gak boleh punya istri 9. Rasulullah tidur, bangun tidur gak berwudu lagi, kita tidak boleh. Berarti tidak semua perbuatan Rasul harus diikuti. Akhirnya gimana? Ya kita gak usah salat lagi, gak usah jaga jenggot, gak usah. Subhanallah, lihat kias yang rusak, analogi yang rusak. Rasulullah SAW melarang umat menyerupai orang-orang Yahudi. Jawabnya, enggak semua perkataan Rasul yang harus diikuti. Lihat ikhwan, bagaimana dia membawa satu kebatilan dia pergunakan untuk membenarkan kebatilan dia. Atau dalam istilah para ulama rahimahumullah, dalilnya benar, akan tetapi cara penggunaan dalilnya tidak benar. Istidlalnya batil. Cara dalilnya benar, akan tapi cara mempergunakan dalil itu tidak pada tempatnya. Seperti ini. Dan memang Rasul memiliki kekhususan yang tidak dibebankan buat umat. Rasulullah wajib sholat malam, umatnya tidak. Rasulullah boleh nikah lebih dari 4, umatnya tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerima sedekah, umatnya boleh. Dan beberapa hal yang itu kekhususan milik Rasul. Nah, jangan karena beralasan kekhususan milik Rasul kita malah melarang umat atau menjauhkan umat daripada mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ma'asyar muslimin, ujung racun daripada perkataan ini ujung-ujungnya supaya umat tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu untuk apa Allah menurunkan firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah? Atau firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apa perkataan Allah? Wa ma'atakumur rasul fakhuduh wa manahakum anhu fantahu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, lihat bagaimana analogi fasik ini yang sebenarnya dia bermuara kepada prinsip beragamanya orang-orang jahiliyah wa iyadu billah. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa demikian kajian kita pada hari ini. Apa yang benar datangnya dari Allah dan dari Rasulnya, apa yang salah dari saya dan syaitan. Mungkin ada yang ingin bertanya, kita buka pertanyaan dengan tertulis. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dengan minta pertolongan kepada Allah, minta taufik, minta bimbingan, kita menjawab beberapa pertanyaan yang sampai kepada saya. Pertanyaan pertama, dalam buku Risalah Bid'ah Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad, dikatakan tidak ada bacaan sujud syukur dan bacaan sujud tilawah, dalam kurung, dalam tanda kutip, sajada wajhiyah lilladhi dan seterusnya, adalah bid'ah. Demikian pula salat duha 12 rakaat dan doa bersama atau sendiri-sendiri selesai salat tarawih juga bid'ah. Bagaimana pendapat Ustaz? Terima kasih. Pertama ya ikhwan, saya ajarkan, saya sampaikan adab di dalam bertanya. Adab, etika dalam bertanya. Ini penting. Karena kalau seandainya seseorang tidak beretika di dalam bertanya, maka dikhawatirkan ilmu yang dia dapatkan tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita bertanya, menanyakan pendapat salah seorang ulama atau salah seorang dai, sebaiknya, apalagi di depan umum, sebaiknya kita sebutkan pendapatnya, sebutkan pendapat tersebut tanpa kita menyebutkan orangnya. Tanpa kita menyebutkan orangnya, sehingga apabila yang ditanya menjawab sesuai dengan ilmu yang sampai kepada dia, maka dia tidak terkesan seperti lebih alim daripada ulama yang ditanyakan. Ini ada kenapa oleh para ulama. Ada sebagian para penuntut ilmu bertanya kepada syekh, ya syekh, engkau mengatakan begini, sementara Syekh Al-Albani ngomong begini. Gimana? Ini tidak beretika. Tidak beretika, tidak beretika dalam pertanyaan. Sebaiknya dia bertanya, Syekh, ada pendapat mengatakan begini dan begitu. Bagaimana solusinya? Bagaimana pendapat engkau ya Syekh? Ini adab. Terang oleh para ulama seperti ini, ikhwan. Sehingga kalau seandainya dia dengan terang-terang menyebutkan, oh Syekh Al-Albani ngomong begini, antum ngomong begini, gimana ini? Lalu Syekh tersebut menerangkan pendapatnya, maka orang akan mengatakan Syekh itu merasa lebih alim daripada Syekh Al-Albani. Ini tidak benar. Ini tidak benar, ini tidak beradab. Kan salah seorang tabi'in, terkali datang oleh seorang dan hendak bertanya, dan dia tidak memiliki adab ilmu di dalam cara bertanya, kata beliau, pulang, belajar bertanya, baru datang kemari dan bertanya. Pulang, belajar tanya dulu, baru datang kemari dan bertanya. Ini mengenai pertanyaan. Yang kaya dalam bertanya ada etikanya, ada ketentuannya, diterangkan oleh para ulama. Dan bagi kita yang ingin tahu, silahkan baca kitab Hilyatul Alim wal Muta'alim yang ditulis oleh Syekh Bakar Huzi. Baiklah, saya jawab pertanyaan di sini. Di sini penanya bertanya mengenai beberapa permasalahan yang dia temukan dalam kitab yang ditulis oleh Ustaz Abdul Hakim yang berjudul Risalah Bid'ah. Di sana beliau mengatakan bid'ahnya bacaan sujud syukur, bid'ahnya bacaan sujud tilawah, kemudian bid'ahnya salat duha 12 rakaat, dan bid'ahnya doa bersama dan sendiri-sendiri setelah selesai salat tarawih. Saya tenangkan satu persatu. Yang pertama mengenai tidak adanya bacaan sujud syukur, demikian adanya. Yang kedua, bacaan sujud tilawah yang benar adalah ada, yaitu membaca sajada wasyir alladhi khalaqahu. Dan alhamdulillah Ustaz Abdul Hakim merujuk di dalam permasalahan ini. Beliau sudah rujuk dan dicantumkan di dalam cetakan berikutnya dalam Risalah Bid'ah. Untuk cari. Kemudian mengenai salat duha, ilmu yang sampai kepada saya ada dan hadisnya sahih 12 rakaat. Kemudian mengenai doa sendiri-sendiri dan berjamaah selesai salat tarawih juga benar apa yang dikatakan oleh Ustaz Abdul Hakim, dia tidak ada. Yang ada adalah doa setelah salat witir. Doa setelah salat witir. Dan itu sendiri-sendiri. Pertanyaan selanjutnya masih dari penanya yang sama. Mudah-mudahan Ustaz dapat menyatukan pendapat Sa'id bin Ali Al-Qahtani. Ini Syekh. Bilang Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Jangan langsung sebut Sa'id. Ini etika juga, adab lagi. Makanya di dalam kita pernah bahasnya dalam kitab Tadkiratus Sami', dahulu terkala kajian kita di Masjid Ibnu Sina, kita pernah membahas bahwasanya di antara makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa yarham saghirana wa ya'lam li'alimina." Dalam satu riwayat, haqqahu. Tidaklah termasuk dari kami seseorang yang tidak menyayangi orang yang kecil di antara kami, tidak menghormati orang tua di antara kami, dan tidak mengetahui hak orang alim di antara kami. Kata Rasulullah, bukan dari kami. Di antara hak orang alim, kita ihtiram, kita menghormati dia di depan dan di belakang. Di saat kita berhadapan dengannya dan di saat kita tidak berhadapan dengannya, ini adalah hak orang alim. Pokoknya kita menyebut seorang guru kita, Tasyikh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Tasyikh bin Baz. Kita sebutkan Syekh bin Baz. Jangan langsung bin Bas aja kayak ponakan kita. Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, beliau adalah salah seorang murid dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Dan saya pernah duduk dengan beliau pada tahun 2002. Ini Syekh. Jadi kita bilang Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Begitu juga dengan para asatidz, Ustaz Yazid. Kenapa Ustaz Yazid? Ustaz Abdul Hakim, jangan Yazid aja, Hakim aja, enggak boleh, itu kurang etika. Ustaz Abu Ihsan, baik di depan atau di belakang, jangan Abu Ihsan aja, enggak boleh. sebab kepada dosa lainnya. Ini adalah etika, etika ilmu ya ikhwan. Kemudian di sini penanya kembali kepada penanya para petanya, mudah-mudahan ustaz dapat menyatukan pendapat Sa'id, Syekh Sa'id bin Ali Al-Qahtani, dengan Syekh, juga enggak ada syekhnya di sini, dengan Syekh masyhur bin Hasan Al-Salman, masing-masing dalam bukunya Kumpulan Doa dan Koreksi Total. Isi kedua buku ini seolah berseberangan. Yang satu menulis doa-doa ketika masuk masjid, sementara yang lain berpendapat doa-doa tersebut tidak disyariatkan. Tolong penjelasannya. Anda belum melihat, cek langsung pada bukunya. Nanti mohon penanya bawa bukunya ke saya dan saya akan lihat. Dan alangkah baiknya kalau penanya langsung memperlihatkan buku asli, bukan buku terjemahan, karena banyak musibah datang dari penerjemah dan penerbit penerjemah. Berapa banyak terjemahan yang dikurangi, ditambah catatan kaki yang dihilangkan dan lain-lain sebagainya. Bagaimana sikap kita terhadap beberapa orang imam yang pendapatnya masih keliru dalam permasalahan akidah seperti Imam Ibnu Hajar? Kita terangkan ya ikhwan, dan para ulama terangkan. Syekh Al-Albani juga menerangkan hal ini, yaitu bahwasanya tidak ada seorang manusia pun kecuali dia akan memiliki kesalahan. Dia memiliki kesalahan sampai dalam permasalahan akidah. Dan sebagian para sahabat Rasulullah SAW di zaman Rasul, ingat di garis bawahi, di zaman Rasul mereka sering jatuh dalam permasalahan akidah, walaupun akhirnya dibenarkan dan diluruskan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga dengan Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani dan disebutkan Imam An-Nawawi rahimahullah, mereka terjatuh dalam permasalahan, beberapa permasalahan akidah, khususnya di dalam permasalahan asma ussifat. Walaupun demikian, kita tidak langsung memfonis mereka dengan kita katakan dia adalah ahlul bid'ah. Kita katakan dia adalah orang sesat, karena ibrah kepada seseorang itu mayoritasnya, mayoritas pemikirannya, dia adalah benar, mayoritas pendapatnya, mayoritas ilmunya. Sehingga kita katakan dalam permasalahan ini dia adalah seorang imam, semoga Allah merahmati beliau, akan tapi beliau jatuh dalam permasalahan ini dan permasalahan itu. Karena kalau seandainya ditinjau dari sisi yang lain, Al-Imam Ibn Hajar contohnya, beliau hidup di zaman yang hampir tidak ditemukan orang yang memiliki akidah yang benar, hampir tidak ditemukan. Seluruh umat pada saat Rasulullah hampir berakidah Asy'ariyah, hampir tidak ditemukan, hampir tidak ditemukan. Dan ini menunjukkan ya ikhwan sekalian azakumullah, bahwasanya begitulah keadaan hidup masa zaman Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani. Dan beliau, apabila kita melihat di dalam kitabnya Fathul Bari, kita melihat ada beberapa pendapat beliau yang berseberangan dengan akidah Asy'ariyah. Kemudian kalau seandainya kita, sisi dapat negatifnya, kalau seandainya kita menjauhkan umat daripada Al-Hafidz Ibnu Hajar, maka siapa lagi yang bisa mendatangkan kitab Fathul Bari sebagaimana kitabnya Al-Imam Fathul Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Karena berapa banyak ilmu yang dikandung oleh kitab Fathul Bari, sehingga kalau seandainya kitab tersebut dibuang, maka banyak ilmu-ilmu Islam yang akan sirna di atas permukaan bumi ini. Ini mengenai Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan Yahudi dengan Bani Israel? Yahudi adalah agama, adalah keyakinan. Bani Israel adalah kaum, kabilah. Bukan semua orang yang berasal dari Bani Israel, ini bukan Israel ya, Bani Israel, dia adalah orang Yahudi. Dan bukan seluruh orang Yahudi berasal dari Bani Israel. Banyak orang Yahudi di Mesir, banyak orang Yahudi di Lebanon, banyak orang Yahudi di negeri-negeri kufar, ya kan? Tapi mereka bukan orang-orang Bani Israel. Bagaimana hukum menghadiri undangan perkawinan orang yang bukan muslim yang tidak wajib? Karena Rasulullah bersabda, haqqul muslim alal muslim sit, hak seorang muslim atau muslim lain-lainnya ada enam. Di sini kita katakan hak seorang muslim, bukan hak orang kafir. Apakah dalam Islam mengenal adanya wali Allah dan bagaimana ketentuannya? Iya, Islam ada wali Allah. dan wali Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengamalkan sunnah Rasulullah. Dan wali tidak mesti identik dengan keramat, tidak. Wali adalah kemuliaan Allah dengan ketakwaan dia, walaupun dia tidak memiliki keramatan sedikit pun juga. Para sahabat adalah wali Allah seluruhnya, padahal mereka juga gugur, meninggal dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, bolehkah seorang laki-laki memandikan jenazah ibunya atau seorang wanita memandikan jenazah bapaknya? Bagaimana pula hal tersebut jika anaknya belum baligh? Pertama, pertanyaan, seorang laki-laki memandikan jenazah ibunya tidak boleh, kecuali kalau cuma sebatas membantu mengantarkan air atau suatu hal yang dia tidak harus melihat kepada aurat ibunya atau menyentuh aurat ibunya, karena ada aurat, batas-batas aurat tertentu antara mahram, ya, bukan seluruhnya. Seorang bapak memandikan jenazah anaknya yang wanita juga tidak boleh, karena aurat tersebut berlaku di saat seseorang hidup dan tidak hidup lagi, sudah meninggal. Kecuali satu hal, yaitu seorang suami boleh memandikan istrinya dan istri boleh memandikan suaminya, sebagaimana perkataan Rasul dan perkataan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan bagaimana pula jika seandainya anak tersebut belum baligh, dan kalau seandainya belum baligh, maka di sana ada khilafiyah para ulama. Dan yang rajih, yang setahu saya, wallahu ta'ala alam, kalau seandainya dia adalah anak laki-laki yang belum baligh, yang masih kecil, bukan belum baligh, yang masih kecil, maka dia dibolehkan dimandikan oleh para wanita. Akan tapi kalau seandainya anak wanita yang masih kecil, maka makruh bagi laki-laki untuk memandikannya. Allahu ta'ala. Ini rincian diterangkan oleh ulama. Mohon penjelasan, Rasul tidak berwudu lagi setelah bangun tidur. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu beliau bangun tidur, beliau langsung salat dan tidak berwudu lagi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, dan beliau menjawab, bahwasanya mata saya tidur dan hati saya tidak tidur. Dan ini adalah kekhususan buat Rasulullah SAW. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kekhususan Rasul? Banyak sekali dan tidak mungkin saya menyebutkannya. Ustaz, ana pernah membaca buku yang berjudul Malam Pertama di Alam Kubur. Ada hadis Rasulullah yang berbunyi, apakah kamu mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang meninggal karena sakit perut, tidak akan diazab di dalam kubur? Salah seorang dari mereka menjawab, iya. Apakah hadis itu sahih? Allahu a'lam. Antum lihat sendiri siapa rawinya, kemudian bawa ke saya. Adapun semua hadis yang antum baca di buku, antum tanya sama saya enggak tahu, ya kawan, gimana antum? Anda bawa hadisnya, siapa rawinya, lihat bukunya, siapa pengarangnya. Makanya cari buku yang pengarangnya jelas akidahnya, jelas manhajnya, jelas ilmiahnya. Dengan demikian kita akan lebih, kita harapkan lebih selamat. Adapun kalau seandainya antum baca buku A, di antara kita baca buku A, buku B yang enggak jelas ujung pangkalnya, kemudian ketemu hadis, tanya gimana riwayatnya, saya enggak tahu, ya ikhwan, saya bukan ahlul hadis, saya bukan hafal seluruh hadis. Ini susah sekali jadi orang seperti ini. Makanya cari buku yang jelas, kemudian baca, insyaallah kita lebih selamat. Adapun cari sembarang buku, kemudian kita tidak tahu sahih atau tidaknya, kita khawatir terkena syubhat, keraguan-raguan, kerancuan yang disisipkan oleh penulisnya. Makanya para ulama terangkan bahwasanya hati manusia lemah, sementara syubhat itu kuat menyambar hati manusia. Makanya ikhwan ma'asyar muslimin rahimakumullah, Imam Muhammad Ibn Sirin memesankan kepada kita, beliau berkata, al-ilmu dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu adalah agama, maka lihat dari siapa kamu mengambil agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai demikian kajian kita pada hari ini. Apa yang benar datangnya dari Allah dan dari Rasulnya, apa yang salah dari sihir syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.